Konsultasi Syariah. Waktu paling baik melaksanakan puasa Syawal. Pertanyaan, kapan puasa 6 hari bulan Syawal atau puasa Syawal yang paling baik? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Puasa 6 hari pada bulan Syawal yang paling baik adalah setelah Idul Fitri langsung dan berkesinambungan, seperti yang dinaskan oleh para ulama, karena hal itu lebih sempurna dalam merealisasikan kelanjutan seperti yang dinyatakan dalam hadis, kemudian dilanjutkan. Karena hal itu termasuk berlomba-lomba kepada kebaikan yang disenangi pelakunya oleh Allah seperti yang dicatat dalam nas. Juga karena hal itu termasuk bukti semangat yang merupakan kesempurnaan seorang hamba. Kesempatan itu tidak boleh lewat karena seorang tidak mengetahui apa yang akan terjadi esok. Maka dari itu, kita harus segera melakukan kebaikan dan harus menggunakan kesempatan sebaik-baiknya dalam segala hal yang di dalamnya telah tampak kebaikannya. Semoga Allah memudahkan kita untuk menunaikan sunnah puasa Syawal. Fatwa Arkanul Islam. Demikian, Allahu A'lam.